Qala sahibul matan Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala, bab ma'rifati alamati al-i'rab, bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Lirafi arba'u alamat, ad-dhammah wal-waw wal-alif wal-nun. Rafa' memiliki empat tanda, dhammah, waw, alif dan nun. Penjelasannya, wa aqul ta'asyari rahimahullah, tastati'u an ta'rifa anna al-kalimah marfu'ah. Kamu bisa mengetahui bahwasanya kalimat tersebut dalam keadaan marfu'. Biwujudi alamatin fi akhiriha, dengan adanya tanda di akhirnya, tanda rafa di akhirnya. Min arba'i alamat, tanda dari empat tanda rafa. Nah, untuk mengetahui kalimat marfu bisa diketahui dengan adanya tanda di akhirnya, dengan salah satu dari empat tanda. Wahidatun min asliyah, satu dari empat tersebut asli. Wahya dhammah, ini tanda rafa yang asli, dhammah. Wa thalathun furu'un anha, dan tiga cabang darinya, cabang dari tanda asli. Wahya al-waw wal-alif wal-nun, yaitu al-waw wal-alif dan nun. Ini tanda-tanda cabang pengganti dari dhammah. Kenapa? Tidak ada, keliling ada. Tidak ada? Kalau di sini tidak ada, keliling ada. Sembilan. Kemudian mawadhi'ud dhammah, tempat-tempat dhammah. Di rafa' memiliki empat tanda. Rafa' memiliki empat tanda, dhammah, wal waw, wal alif, wal nun. Satu asli dan tiga pengganti, pengganti tanda asli. Dhammah tanda asli rafa'. Selainnya al waw wal alif, wal nun adalah cabang dari dhammah, pengganti dari dhammah. Mawadhi'ud dhammah, tempat-tempat dhammah. Qala fa amma dhammah fa takunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi'. Adapun dhammah menjadi tanda bagi rafa' pada empat tempat. Dhammah menjadi tanda bagi rafa' pada empat tempat. Al-ismu mufrad, yang pertama ismu mufrad, wa jam'u taksir, wa jam'u muannats salim, wa jam'u mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Pertama ada ismu mufrad, kedua jam'u taksir, ketiga jam'u muannats salim. Keempat, fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu. Sesuatu itu baik. Alif al-itsnain, qaul jama'ah, ya'il mu'annath al-mukhatabah, nunun niswah, nun tawkid. Penjelasannya, wa aqul takunu dhamma 'alamatan 'ala raf'il kalimati fi arba'ati mawaqi'. Dhamma menjadi tanda rafa'nya kalimat, kalimat marfu', dengan tanda dhammah fi arba'ati mawadhi', pada tempat-tempat, pada empat tempat. Dhammah menjadi tanda rafa'nya kalimat, kalimat marfu', pada empat tempat. Al-mawdhi' al-awwal, tempat yang pertama, al-ismul mufrad, pada isim mufrad. Pada isim mufrad maya dulu ala wahid. Naam. Wal-mawdhi' al-thani, jam' taksir, tempat yang kedua jam' taksir. Mahu dak dak wa ma taghayyara bi taghayyurin fi siwabi ma dalla ala al-jam'iyyah ma taghayyurin fi siwabi wa wal mawdu' ath-thalith jam' al-mu'annath as-salim dak fa jam' mu'annath salim ma dalla ala alif jadi alif wa ta fi akhir. Naam, ma dalla ala al-jam'iyyah bi zayadat alif wa ta fi akhir. Warabi wal mawdi ar-rabi al-fi'l mudhari alladhi lam yattasil bi alif alif ithnain wa la jam'a wa la ya mukhatab wa la nun tawkid khafifatun aw thaqila wa la nun niswah. Fi'l mudhari yang tidak bersambung dengannya alif ithnain, tidak pula wa jam'a wa ya mukhataba, demikian juga nun tawkid baik yang khafifah wa thaqila, dan tidak pula nun niswah. Dalam yatasil di akhir syai', syai' ini mencakup alif utsnain, waw jama'ah, ya mukhatabah, nun taukid, dan nun niswah. Apa itu fi'il mudhari' indak? dan fi'lu dalla 'ala hadatin min al-hal wa al-mustaqbal. Nah, amal ismu fa'adabun ismu mufrad fa'al-murad bihawna yang masalah ismu mufrad disini, karena ismu mufrad, mufrad dalam nahu ada beberapa penggunaan dalam bab i'rab, dalam bab munada, dalam bab ism-ism, isma, isma alam, dalam bab khabar, mubtada. Adapun di sini inus dengan mufrad dalam bab i'rab, ma laysa muthanna wala majmu'an wala mulhaqan bima wala min asma'il khamsa. Bukan muthanna, bukan jama', bukan mulhaq dengan jama', bukan juga asmul khamsa. Mulhaq, mulhaq dengan keduanya, mulhaq dengan muthanna atau mulhaq dengan jama'. Contohnya mulhaq dengan muthanna ithnani, ithnan, ithnatan, ini mulhaq dengan muthanna. Dia bukan musanna, kan di antara syarat musanna itu punya mufrad. Ithnani tidak punya mufrad, ithnatani tidak punya mufrad. Tapi i'rabnya i'rab musanna, sehingga dia apa? Mulhaq dengan musanna. Atau mulhaq dengan jama'. Misalnya ishruna, ishruna, thalathuna. I'rabnya i'rab jama' mudzakkar salim, namun dia apa? Bukan mudzakkar akil, bukan juga sifat mu'akil. Di antara syarat jama' mudzakkar salim adalah apa? Nama untuk orang yang berakal, sifat untuk orang yang berakal. Ini isyurun thalathun, dia bukan nama orang berakal, bukannya semua orang berakal. Tapi i'rabnya i'rab jama' mudzakkar salim. Berarti apa? Mulhaq dengan jama' mudzakkar salim. Nah, ini pengertian mufrad, isim mufrad dalam bab i'rab yang lebih bagus daripada yang di muyassar. Misal mayadul ala wahid. Mayadul ala wahid mencakup misalnya asmaul khamsah, abuka, satu juga. Ima laysa mutanna wala majmu'an wala mulhaqan bima wala min asma'in khamsah. Ini isim mufrad dalam bab i'rab. Sawa'un kan murad bi mudzakkaran, sama saja apakah yang dimaksud dengan dalam mudzakkar, yang isim mufrad mudzakkar. Contohnya Muhammadun wa Aliun wa Hamzatu. Am kana al murad bi muannath, apakah yang dimaksud dengan muannath? Penggunaan lafal-lafal muannath. Yang penting dia mufrad, bukan mutsanna, bukan jamak, bukan mulhaq dan keduanya, bukan juga dari asmaul khamsah. Misal contohnya Fatimah wa Aisyah wa Zainab. Ini semuanya ketika marfu', baik sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il, sebagai mubtada, sebagai khabar, sebagai isim kana akhwat, sebagai khabar inna akhwatiha, atau sebagai tawabi' dan marfu'at. Semua tanda rafanya dengan nama isim mufrad, tanda rafanya dengan dhammah. Wa sawana kanat dhamma dha, sama saja apakah dhammahnya zahiran nampak terlihat, nam terucap, tertulis. Nah, contohnya kama fi nahwi hadara Muhammadun, dhammahnya jelas terlihat, dengar, terucap. Wa safarat Fatimatu, safarat Fatimatu, dhammahnya jelas terucap. Am kanat muqaddaratan, ataukah dhammahnya ditakdirkan tidak nampak. Qaddara, apakah lita'adzur, lithiqal, atau lilmunasabah. Saya lewat sebelumnya, sebab-sebab harakat muqaddara, ada yang lita'adzur, ada yang apa, lithiqal, ada juga lilmunasabah. Nah, contohnya, hadara al-fata wal-qadhi wa-akhi. Hadara al-fata wal-qadhi wa-akhi. Ini contoh, dhakar. Fata, semuanya tiga ini marfu dan rafa'nya apa? Dhammah. Hanya saja dhammahnya muqaddarah. Pada al-fata pencegahnya apa? Al-ta'adzur. Pada al-qadhi pencegahnya apa? Al-thiqal. Pada akhi al-munasabah. Panau contoh yang muannah, tazawwajat Laila wa Nu'ma. Tazawwajat Laila wa Nu'ma. Laila wa Nu'ma ini jodohnya marfu. Laila sebagai fa'il, Nu'ma ma'ruf al-marfu. Tanda fa'nya dhammah, dhammah muqaddarah. Man amil dhuriya apa? Pada Laila? Ta'adzur. Pada Nu'ma? Ta'adzur. Nah, sama ya, ta'adzur. Isim apa namanya? Isim? maksur. Isim maksur. Fa inna Muhammadan wa kadha Fatima marfu'an, maka lafaz Muhammad demikian juga Fatima keduanya marfu'. Hadara Muhammadun safarat Fatimah, keduanya marfu'. Wa alamat raf'ihima dhammah adh-dhahirah, dan tanda rafa' keduanya baik Muhammad maupun Fatimah dhammah dhahirah, dhammah yang nampak. Ma'na surah fil lafzi. Ada diucapkan dalam lisan, dalam ucapan. Jelas dalam pengucapan, memiliki surah dalam pengucapan. Wal fata wa mithluhu Layla wa Nu'ma wa marfu'at. Adapun lafaz al fata dan sama dengannya Layla dan Nu'ma, tiga lafaz ini semuanya marfu'. Semuanya marfu'. Marfu' sebagai apa al fata indak? Al fata sebagai apa marfu'nya? Hadar al-fata wal-qadhi wa akhi. Marfu ada telah lewat, ada tujuh. Ini marfu yang mana ini? Mubtada, khabar atau apa? Sebelahnya marfu sebagai apa? Dan apa? Sebagai fa'il. Layla Nu'ma. Nah, makhluk. Wa alamat rafi'ihinna dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mana min dhuhuriha ta'azzur. Tiga lafaz ini, al-fata, layla, nu'ma, semuanya marfu'. Tanda rafa'nya dhamma muqaddarah di atas alif yang mencegah nampaknya, terlihatnya harakat tersebut ta'azzur. Karena apa? Tidak bisa menerima harakat. Alif sama sekali tidak bisa menerima harakat. Yang namanya alif selamanya huruf mat, selamanya disukun. Kapan dia menerima harokat? Bukan alif, tapi apa? Hamzah. A, I, U. Alif fakah, A. Alif kasar, A, bumang, A, I, U. Itu apa? Hamzah. Ini benar apa? Hamzah. Adapun alif selamanya huruf mad. Walqadhi marfu. Demikian juga walqadhi marfu. وعلامات رفعه ضمه مقدره على الياء منع من ظهورها الثقل. Tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddarah di atas ya yang menghalangi terlihatnya harakat tersebut adalah thiqal, berat. Bisa diucapkan al-qadhiyu. Al-qadhiyu, tapi apa? Berat. Kalau lisan Arab berat. Wa akhi marfu'un wa alamat rafi dhammah muqaddarah ala ma qabla ya al-mutakallim. Mana amil dhuriha harakatul munasabah. Dan akhi juga marfu' dan rafa'nya dhamma muqaddarah. Muqaddarah pada sebelum ya mutakallim. Pada huruf sebelum ya mutakallim yang menghalangi terlihatnya harakat itu adalah harakat munasabah, harakat untuk mencocoki ya mutakallim. Akhi harakat pada kha. Kasrah itu harakat untuk mencocoki ya mutakallim. Kalau misalnya marartu bi akhi, marartu bi akhi itu kasrahnya zahirah atau muqaddarah? Marartu bi akhi muqaddarah. Dan tetap muqaddarah. Kasrah di situ kasrah munasabah. Kasrah i'rabnya muqaddarah. 63 harakat ditakdirkan pada isim yang didhofakan ke ya mutakallim. Baik dhammah, fathah, kasrah semuanya muqaddarah. Adapun kasrah yang habis itu kasrah munasabah. Kasrah ini munasabah. Ini tempat yang pertama. Dhammah menjadi tanda bagi rafa pada isim mufrad. Apa isim mufrad dalam bab i'rab? Ma laysa mutanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'il khamsah. Wa ma jam'ul jam'ul taksir abu jam'an taksir. Fal murad bi ma kay musanna jam'an taksir ma dalla 'ala athara min ithnain aw ithnatayn. Itu isim kalimat yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki atau lebih dari dua muannas. Ithnain laki-laki, mudzakkar, natain perempuan mu'annath. Ma'a taghayyurin fi sighat mufradih, disertai dengan adanya perubahan pada bentuk mufrad. Ada perubahan pada bentuk mufrad. Kalimat menunjukkan lebih dari dua muzakkar atau lebih dari dua mu'annath, disertai ada perubahan, adanya perubahan pada bentuk mufrad. Wa anwa'u taghayyur. Wa anwa'u taghayyurin mawjudati fi jum'i taksiri sittah. Jenis-jenis perubahan yang ada pada jum'i taksir ada enam. Enam macam perubahan. Yang pertama, taghayyurun bisyakil laisa ghayr. Perubahan dengan harokat. Tidak ada perubahan yang lain. Harokatnya saja yang berubah. Hurufnya tetap. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Harokat saja yang berubah. Contohnya, asadun usdun. Asadun usdun. Apa artinya? Nah, sini. Namirun lumurun. Apa artinya namirun? Macan. Fa inna huruf al-mufrad wal-jam fi hadaini al-mithalain muttahidah. Huruf-hurufnya mufrad dan jamak pada dua contoh ini hurufnya sama. Hurufnya sama, tidak ada perubahan, penambahan maupun pengurangan. Wal ikhtilafu bain al-mufrad wal-jam innama huwa fi syakliha. Perbedaan antara mufrad dengan jamak hanyalah pada harakatnya. Mufrad dan jamak jumlah hurufnya sama. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada perubahan. Hanya saja perbedaannya, perubahannya pada harokat. Asadun usdun. Asadun misalnya. Pada mufrad, hamzanya di fathah. Sinnya di fathah. Pada jemaahnya, usdun. Hamzanya di dhammah, sinnya di sukun. Ini perubahan hanya pada harokatnya. Yang kedua, taghayyurun bin naqsi laisa ghair, perubahan dengan pengurangan saja, tidak ada yang lainnya. Tidak ada penambahan, tidak ada perubahan harakat, hanya pengurangan huruf. Nah, contohnya tuhamatun tuhamun. Apa tuhamah? Tuduhan. Apa? Tuduhan tuhmah. Ini tuhamah. Ayo. Apa? Abu Sufyan. Ya. Ada artinya. Tuhan mengatakan tahama efasada rusak. Tukhamah, tukham. Apa tukhamah? Kenyangan. Apa? Kenyangan. Kenyangan. Nah, kurang baik pencernaannya. Si makan kekenyangan terlalu banyak sehingga apa? Jelek pencernaannya. Tukhamah. Tukhamah. Da'un yusibul insan min akli ta'amil wahim. Ayat kira-kira. Ma'idah. Penyakit yang menimpa seorang karena makanan yang banyak. Penuh lambungnya. Sehingga tak. Nah, dua contoh di sini tuhamatun tuhamun tuhamatun tuhamun fa anta tajidul jam'a qad naqasa harfan min fi hadhihi al-kalimat wa ta. Kamu dapati jamak telah berkurang satu huruf pada kalimat ini. Wa ta itu yang berkurang adalah ta-nya, ta marbutuhnya. Wa baqil hurufi 'ala haliha fil mufrad, dan sisa hurufnya seperti keadaan mufrad. Ada posisinya, keadaannya sama dengan mufrad. Tidak ada penambahan, tidak ada perubahan harokat, hanya dikurangi huruf. Naqs lagi. Perubahan yang ketiga, taghayyur bi ziyadah laisa ghair, perubahan dengan penambahan saja, tidak ada yang lainnya. penambahan, perubahannya dengan penambahan. Contohnya sinwun, wasinwanun. Sinwun, sinwanun dengan penambahan apa? Alif dan nun. Fi mithli qawli ta'ala contohnya sinwanun ghairu sinwani. Wasinwan bercabang. Bercabang. Berikutnya taghayyurun fi syakl ma'an naqs, perubahan pada harokat dan pengurangan hurufnya. Perubahan harokat dan pengurangan huruf. Contohnya sarirun surur, kitabun wa kutubun, wa ahmaru wa humrun, wa abyadu wa bihdun. Berkurang hurufnya dan berubah harokatnya. Sarirun sururun. Apa yang berkurang? Ya, ya, ya. Dan juga harokatnya berubah. Apa sarirun artinya? Panjang. Ahmaru? Merah. Abyadu? Kelima taghayyurun fi syakl ma'a ziyadah, perubahan harakat disertai dengan penambahan. Sebelumnya pengurangan, ini penambahan. Kebalikan. Contohnya nahwu sababun wa asbabun, wa batalun wa abqalun, wa hindun wa hunudun, wa sab'un wa sibaa'un, wa dhi'bun wa dhi'abun, wa syuja'un wa syuja'anun. Perubahan harakat dan penambahan huruf. Sababun artinya sebab. Batalun apa? Apa itu? Batal. Pemberani. Hindun hunudun nama. Apa? Nama orang. Nah, hindun nama perempuan. Sabun binatang buas. Dibun syuja'un berani. Terakhir taghayyurun fi syakl ma'a ziyadah wa naqs jami'an, perubahan harakat, penambahan dan pengurangan semuanya. Tiga-tiganya ada. Perubahan dengan tiga. Perubahan harakat, penambahan huruf, pengurangan huruf. Contohnya nahwul karimun wa kurama'u. Kurama mana yang dibuang? Ya. Mana yang ditambah? Alif. Alif dan hamzah. Alif dan hamzah. Nah. Warawifun warugfanun. Mana yang dikurangi? Ya. Mana yang ditambah? Alif. Nah. Makatibun akutabun wa amirun wa umara'u. Apa artinya karimun? Ya. Rawifun. Nah. Katibun. Menulis. Amirun. Pemimpin. Nah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Nah, ini macam-macam jenis-jenis perubahan yang terjadi pada jamak taksir. Nah, ada 6 macam. Ada perubahan harokat saja, ada perubahan pengurangan saja, ada perubahan penambahan saja, ada perubahan harokat dan pengurangan. Yang perubahan harokat dan penambahan, terakhir perubahan harokat, penambahan dan pengurangan. Wa hadhihi al-anwa'u kulluha takunu marfu'atan bidhammah. Ini semuanya, nah, perubahan baik perubahannya harokat, perubahannya pengurangan saja, penambahan saja, atau perubahan harokat dan penambahan, atau perubahan harokat dan pengurangan, atau tiga-tiganya, perubahan harokat, penambahan dan pengurangan, ini semuanya yang penting di jamak taksir, semuanya dirofak dengan dhammah. Sawanaka annal murad min adz al-jam' mudzakkaran. Sama saja apa yang dimaksud dengan lafaz jamak tersebut untuk mudzakkar, jamak taksir untuk mudzakkar. Nah, contohnya rijalun wa kutabun. Am kana al-murad min muannats, ataukah yang dimaksud dengannya adalah muannats? Jamak taksir untuk muannats. Sama semuanya. Dirafa karena rafanya dengan dhammah. Nah, contohnya hunudun wa zayanibu. Zayanib jamak apa? Zainab. Zainab. Nah. Wa sawanaka annal dhammatu dhahiratan, dan sama saja apakah dhammah yang dhahirah. Apa dhahirah hendak? Dhahirah apa dhahirah? Tampak. Apa pengertiannya? Hendak? Ini Arab wa taghyir awal lih jalan al-awam min iddah lah dhan aw takdiran. Maksud zahir di sini yang lafad, bukan yang isim zahir, lain lagi itu isim zahir. Muqaddara maksudnya lafdun, apa maksudnya? Ma lahu suratun fil lafdun. Muqaddar, kebalikan muqaddar. Muqaddar laisa lahu suratun fil lafdun. Apa siap sahaja? Ma lahu suratun fil lafdun. Kalau ma dala ala muslim itu kebalikannya dhamir. Isim zahir dan dhamir. Oh, ini kebalikannya muqaddar. Zahir dan muqaddar atau lafdan dan muqaddar. Nah, sama saja pakai dhamma yang zahirah itu apa? Lahu suratu fil lafdi diucapkan jelas dalam pengucapan. Kama fi hadhihi al-amthilah sebagaimana pada contoh-contoh ini. Nah, rijalun, kutabun, hunudun, zayanibu. Dhamma-dhammanya kan jelas ya. Am kanat muqaddaratan ataukah dhammanya muqaddarah? Yang jelas dirafa dengan dhamma. Baik dhamma dhahirah maupun muqaddarah. Nah, contohnya sakara wa jarha. Apa sakara? Jarha. Bukan. Bukan. Dan contohnya lainnya adzara wa habala. Adzara. Habala. Perempuan yang mengandung, hamil. Takul contohnya kamu katakan qamar rijal wa zayanibu dengan dhamma apa? Dhahirah. Baik mudzakkar jama' taksir untuk mudzakkar maupun jama' taksir untuk muannats. Fatajidu ma marfu'aini bi dhammatil dhahirah, kamu dapati keduanya marfu dengan dhammah dhahirah. Nah, marfu sebagai apa? Rijal sebagai fa'il, zayanib sebagai ma'tuf, maf'ul marfu'. Wa taqul, dan kamu katakan contoh yang lainnya hadhara al-jarha wal 'adhara. Hadhara al-jarha wal 'adhara. Fa yakunu kullun min al-jarha wal 'adhara marfu'an bi dhammatin muqaddarah 'ala al-alif man'a min dhuriyat ta'addud. Maka setiap dari jarha dan 'adhara keduanya adalah marfu'. Masing-masing marfu' dengan dhamma muqaddarah di atas alif. Man'a min dhuriyat ta'addud, mencegah terlihatnya harakat tersebut adalah ta'addud. Apa ta'adzur? Sama sekali tidak bisa menerima harokat. Al-alif la takbar harokat aslan. Sama sekali tidak bisa menerima harokat. Selamanya alif mulazimah disukun. Nah, ikhwan fi din rahimani rahimakumullah. Ini tempat yang kedua. Tempat dhamma menjadi tanda bagi rafa. Dhamma menjadi tanda bagi rafa pada empat tempat. Pada isim mufrad, pada jama' taksir, pada jama' mu'annats salim, pada fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Dan masih ada kelanjutan tempat-tempat dhamma menjadi tanda bagi rafa, insyaallah pada pertemuan berikutnya. PR datangkan masing-masing satu contoh isim mufrad satu contoh, isim jamak taksir satu contoh, dua aja maksudnya yang banyak. Ada PR sebelumnya contoh dalam jumlah kita dulu.